sekali ku telah berjanji. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Jangan cintai aku, aku adalah pacarku sekarang. Mimpiku, pacarku DJ Opus. Kesayangannya aku, sakitnya terus ini. Melihat tarbiya rawan tidur yang sama lipet. Jangan cintai aku, aku adalah pacarku sekarang. Mimpiku, pacarku DJ Opus. Kesayangannya aku, sakitnya terus ini. Performance by DJ Opus Remix.